Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan tentang ism tafdhil. Ism tafdhil, ism tafdhil terakhir terkait dengan penggunaan ism tafdhil ini. Ism tafdhil wazannya yakni af'alu. Nah, di sana ada beberapa bentuk penggunaan af'alu sebagai ism tafdhil tersebut. Kemarin sudah disampaikan, yang pertama ketika ism tafdhil itu keadaannya nakirah dan tidak menjadi mudhaf, terletak sesudah huruf jar. Dalam keadaan ini ism tafdhil yang digunakan lafaznya itu mufrad mudzakkar. Ya, lafaznya adalah bentuk mufrad mudzakkar. Ya, seperti yang ditunjukkan dalam contoh Zaidun afdalu min ghairihi, Fatimatu afdalu min ghairiha dan seterusnya. Ya, jadi ism tafdhil di situ bentuknya mufrad dan mudzakkar. Selalu demikian. Tidak sesuai atau tidak menyesuaikan dengan mufaddal. Walaupun mufaddalnya mudzakkar ataupun muannats atau jumlahnya mufrad, musanna ataupun jamak, bentuk ism tafdhil yang digunakan tetap mufrad mudzakkar. Keadaan yang pertama, penggunaan yang pertama. Kemudian san yang kedua, isti'mal yang kedua, penggunaan yang kedua, yakni keadaan ism tafdhil tersebut nakirah dan diidofahkan pada ism nakirah. Okay. Ism tafdhilnya nakirah diidofahkan pada ism nakirah. Seperti contoh-contoh tersebut ya. Zaidun ahdalu rajulin, Fatimatu ahdalu bintin, dan seterusnya. Okay. Kalau diperhatikan dari contoh ini, dalam penggunaan yang kedua, ism tafdhil yang digunakan ini juga selalu bentuk yang mufrad muzakkar. Jadi pada lafaz afdalu, ini lafaznya mufrad muzakkar. Jadi tidak sesuai dengan mufaddal, tidak menyesuaikan dengan mufaddalnya. Dari sisi jumlah mufrad musanna jamak maupun dari sisi jenis muzakkar ataupun muannas. Jadi pada kedua keadaan ini yang sudah disebutkan, yang sudah dibahas sebelumnya, ini keadaan ism tafdhil itu selalu mufrad muzakkar, tidak menyesuaikan dengan mufaddal. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Salisan, penggunaan yang ketiga. Ayyakuna mudhafan ila ma'rifatin. Ism tafdhil itu keadaannya mudhaf pada ma'rifah. Ism tafdhil diidhofahkan pada ism ma'rifah. Ya. Kalau keadaan yang kedua diidhofahkan pada nakirah. Kalau yang ketiga ini diidhofahkan pada ma'rifah. Jadi berbeda keadaan mudhaf ilaihnya. Ya, bedakan ya, perhatikan. Nah, ketika diidhofahkan pada ma'rifah, bagaimana keadaan atau lafaz dari ism tafdhil tersebut? Ya, mislu, contoh ya, perhatikan dari contoh-contoh ini dulu ya. Zaidun afdalur rijali. Zaid seutama ya, seutama-utama laki-laki di antara para lelaki, atau lelaki yang paling utama ya, kalau terjemahan secara makna seperti itu. Yang jelas di sini ism tafdhilnya mana? Afdalu. Ya, diidhofahkan pada ar-rijali ya, yang ini bentuknya ma'rifah dengan alif lam. Ya. Isim tafdilnya afdalu, ini lafad mufrad muzakkar. Baik. Mufadalnya yaitu zaidun, ini mufrad muzakkar. Jadi perhatikan pada lafad isim tafdil dan pada mufadal. Jadi yang dimaksud mufadal itu yang dilebihkan, yang disifati dengan kelebihan sifat tersebut. Dalam contoh Zaidun Fatimatu ataupun yang semisalnya, ini yang disebut dengan mufaddal. Nih contoh yang pertama ya, Zaidun afdalur rijali. Sekarang contoh yang kedua, yang berikutnya, kalimat berikutnya, Fatimatu afdalul banati. Fatimah adalah seutama-utamanya anak perempuan, atau anak perempuan yang paling utama. Afdalul banati, afdalu diidhafahkan pada al-banati. Afdalu, ini bentuk mufrad mudzakkar. Mufaddalnya Fatimatu, muannas. Ya. Tapi ada kemungkinan yang lain. Tidak mesti harus afdalul banati. Kemungkinan yang kedua boleh dengan bentuk seperti ini, yang kedua, Fatimatu fudlal banati. Artinya sama dengan afdalul banati, seutama-utamanya anak perempuan atau anak perempuan yang paling utama. Afdalul banati dengan fudlal banati secara makna sama, tapi perbedaannya apa? Fudla ini adalah bentuk muannas dari afdalu. Jadi afdalu atau wazan isim tahdir af'alu itu bisa dibentuk muannas atau mempunyai bentuk yang muannas. Kalau afdalu muannasnya adalah fudla, ini fudla. Sehingga apa, kalau dibuat wazannya, wazan isim tafdhil kan af'alu ya, af'alu, berarti muannasnya apa? Fu'la. Ya. Jadi isim tafdhil itu hanya mempunyai satu wazan yaitu af'alu, tetapi dia bisa dibuat atau dibentuk sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Ya. Bisa untuk yang mufrad, musanna ataupun jamak, dan bisa pula nanti dibentuk menjadi muannas. Nah ini untuk yang muannas bentuknya menjadi fu'la. Sehingga tadi dari afdalu boleh pula digunakan yang lafaz muannasnya. Kenapa? Karena sesuai dengan mufaddal yaitu Fatimatu. Sehingga menjadi Fatimatu fudlal banati. Fatimatu muannas, mufrad, isim tafdilnya fudla, ini juga muannas, mufrad. Dua-duanya boleh. Afdalul banati boleh, fudlal banati boleh. Ini keadaan isim tafdil ketika diidhofahkan pada isim ma'rifah. Berarti apa? Ada dua keadaan. Boleh menyesuaikan dengan mufaddal, boleh pula tidak sesuai dengan mufaddalnya. Perhatikan contoh-contoh berikutnya. Az-Zaidani afdalur rijali. Dua Zaid, dua orang Zaid itu afdalur rijali, seutama-utamanya laki, lelaki. Afdalu. Ya, ini mufrad muzakkar. Mufaddalnya az-zaidani, musanna, jumlahnya dua. Berarti tidak sesuai. Ya. Antara isim tafdil dengan mufaddal tidak sesuai. Kalimat yang kedua dari ini, az-zaidani afdala ar-rijali, afdala ar-rijali. Dua orang Zaid itu, ya, secara makna sama ya, seutama-utama lelaki, ya, lelaki yang paling utama. Tapi lafal di sini afdola, ya, di situ afdola ada tambahan alif lam, ya, dan dia menjadi mudhaf, ya, diidhofahkan pada ar-rijali. Ya. Lalu apa adanya alif lam tersebut? Ya, adanya alif lam pada afdola ini adalah alif lam Assalamualaikum. Adanya alif, ya, bukan alif lam, ya. Jadi pada afdola huruf akhirnya itu ditambahkan alif, ya. Afdola, ya, pada az-zaidani afdola ar-rijali afdola itu huruf akhirnya ditambahkan alif. Ini untuk menunjukkan apa? Musanna. Ya, alifnya alif tasniyah, alif untuk musanna. Jumlahnya dua. Jadi lafaz afdola ini asalnya adalah afdolani, bentuk musanna dari afdolu, ya, bentuk musanna dari afdolu. Afdolu isim tafdhir untuk yang mufrad. Ketika digunakan untuk musanna, maka lafaz ini dibentuk musanna dengan menambahkan alif nun menjadi afdolani. Kemudian karena menjadi mudhaf, ya, isim musanna ketika menjadi mudhaf nunnya dihilangkan sehingga menjadi afdola ar-rijali, afdola ar-rijali. Jadi di sini isim tafdhil itu menyesuaikan dengan mufaddal. Isim tafdhil afdola ini menyesuaikan dengan mufaddal az-zaidani, yakni musanna, ya, muzakkar. Jadi boleh tidak sesuai, tetap mufrad mudzakkar afdalu. Boleh pula menyesuaikan menjadi musanna afdolani, ya, asalnya menjadi afdola ar-rijali. Contoh yang berikutnya, al-fatimatani, dua orang Fatimah, dua perempuan yang bernama Fatimah itu afdalul banati, anak perempuan yang paling utama. Afdalu isim tafdilnya mufrad mudzakkar, mufaddalnya al-fatimatani, ini musanna muannas, sehingga antara isim tafdil dengan mufaddal tidak sesuai. Ini boleh. Dan boleh pula bentuk yang kedua, al-fatimatani fudlaya, ya, fudlaya al-banati, fudlayal banati, anak perempuan yang paling utama. Nah, di sini digunakan lafaz fudlaya, ya, fudlaya, ya. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan mufaddalnya, yakni al-fatimatani, dua perempuan bernama Fatimah. Ini musanna muannas, maka isim tafdhil digunakan juga lafaz yang musanna dan muannas. Tadi kalau muannas kan fu'la, ya, wazannya atau fu'la. Ini muannas mufrad, muannas yang mufrad, yang tunggal, fu'la. Tetapi ketika dibentuk menjadi musanna menunjukkan jumlah dua, maka ditambahkan alif nun, ya, di akhirnya, ya, sehingga alif yang akhir pada fudla itu diubah menjadi ya, menjadi fudlayani, ya, fudlayani asalnya. Jadi bentuk musanna yang muannas atau bentuk muannas yang musanna dari isim tafdhil ini menjadi fudlayani. Dari fudla ditambahkan alif nun menjadi fudlayani. Kemudian karena menjadi mudhaf ilaih, maka nunnya dihilangkan sehingga menjadi fudlayal banati. Di sini isim tafdhil fudlaya menyesuaikan dengan mufaddal al-fatimatani. Contoh berikutnya, az-zaiduna afdalur rijali. Ini jama' az-zaiduna, banyak orang yang bernama Zaid. isim tafdhil yang digunakan ketika diidhofahkan pada ma'rifah, yakni afdalu, bentuk yang mufrad muzakkar, berarti tidak menyesuaikan dengan mufaddal, tidak sesuai dengan az-zaiduna. Ini boleh. Boleh pula yang kedua, kalimat atau keadaan yang kedua, az-zaiduna afadilu. Ya, afadilul rijali. Afadilu ini bentuk jamak dari afdalu. Ya, afadilu bentuk jamak dari afdalu. Ya, isim tafdhil yang digunakan di sini dibentuk menjadi jamak afadilu untuk menyesuaikan dengan mufaddal, yakni az-zaiduna. Sehingga boleh tidak sesuai, boleh pula disesuaikan dengan mufaddal. Ya. Contoh yang berikutnya, al-fatimatu afdalul banati. Ya. Para perempuan yang bernama Fatimah, ya, beberapa perempuan bernama Fatimah, itu putri-putri yang paling utama. Ini keadaan yang pertama, bentuk yang pertama, afdalu isim tafdhil, bentuk yang mufrad mudzakkar. Mufaddalnya tadi al-fatimatu jamak muannats. Boleh demikian. Dan boleh pula bagaimana yang lain disesuaikan menjadi al-fatimatu futlayatul banati. Ya, menjadi futlayatu. Ya. Jadi futlayatu ini bentuk jamak dari afdalu, jamak muannats, ya. Ya, tadi mu'anaknya kan futla, kemudian dijamakkan dengan menambahkan alif ta, alif dan ta, menjadi futlayatun. Asalnya ya, futlayatun dengan tanwin. Ya. Futlayatun ini. Kemudian diidhofahkan pada al-banat, maka tanwinnya hilang, ya, hanya dhamma. Menjadi futlayatul banati. Jadi futlayatu ini bentuk jamak muannats pada isim tafdhil, ya, disesuaikan dengan mufaddalnya, yakni al-fatimatu. Ini contoh-contoh penggunaan isim tafdhil ketika diidhofahkan pada ma'rifah. Nah, di sini disebutkan keterangannya, faedahnya. Wa fi hadhihi halati nulahidu, dalam keadaan ini kita perhatikan, anna isma tafdhili, bahwasanya isim tafdhil yajuzu fihi ay yakuna mufradan mudzakkaran. Isim tafdhil pada keadaan ini boleh berupa atau boleh bentuknya itu mufrad mudzakkar. Isim tafdhilnya itu mufrad mudzakkar. Ai la yutabiqul mufaddala, yakni tidak menyesuaikan dengan mufaddal, seperti ditunjukkan dalam masing-masing contoh tadi pada kalimat yang pertama, pada masing-masing keadaan, ya. Zaidun afdalu, afdalur rijali, Fatimatu afdalul banati, az-zaidani afdalur rijali, al-fatimatani afdalul banati, az-zaiduna afdalur rijali, al-fatimatu afdalul banati. Isim isim tafdhil bentuknya mufrad mudzakkar, tidak menyesuaikan dengan mufaddal. Boleh demikian. Wa yajuzu fihi, dan boleh pula padanya pada keadaan ini, ay yakuna mutabiqan lahu. Boleh pula keadaan isim tafdhil itu menyesuaikan pada mufaddal, seperti ditunjukkan dalam contoh-contoh bagian yang kedua pada masing-masing kalimat tadi. Ya. Fatimatu atau yang awal karena sama, ya, Zaidun afdalur rijali, kemudian yang kedua pada masing-masing keadaan, Fatimatu futlal banati, az-zaidani afdalar rijali, al-fatimatani futlayal banati, az-zaiduna afadilur rijali, al-fatimatu futlayatul banati. Ini isim tafdhil disesuaikan dengan mufaddal karena diidhofahkan pada ma'rifah. Ini. Jadi pada isti'mal, pada penggunaan yang ketiga, ini boleh sesuai, boleh tidak sesuai dengan mufaddal. Ketika diidhofahkan pada ma'rifah. Dan satu hal juga yang perlu diperhatikan di sini, isim ma'rifah yang menjadi mudhaf ilaih itu keadaannya selalu jamak. Ya, kalau diperhatikan ya, walaupun di sini tidak disebutkan, tapi diperhatikan dari contoh-contoh ini, isim ma'rifah yang menjadi mudhaf ilaih itu keadaannya selalu jamak. Jamaknya baik itu yang mudzakkar maupun yang muannats. Ya. Kalau mufaddalnya mudzakkar maka jamaknya mudzakkar, kalau mufaddalnya muannats maka jamaknya muannats. Zaidun tadi isim ma'rifahnya yang menjadi mudhaf ilaih ar-rijal karena sesuai mudzakkar, tapi ar-rijal jamak. Zaidun mufrad ya, tapi ar-rijal jamak. Kemudian Fatimatu ini muannats ya mudhaf ilaih dari isim tafdilnya yakni al-banati, ini juga jamak tapi yang muannats. Jadi jenisnya sesuai, mudzakkar dengan mudzakkar, muannats dengan muannats, tetapi selalu jamak. Ini pada isim ma'rifah yang menjadi mudhaf ilaih dari isim tafdil tersebut. Ya. Berbeda dengan keadaan atau penggunaan yang kedua kemarin ya. Pada penggunaan kedua disebutkan di situ sesuai dengan contoh-contoh yang ditunjukkan, mudhaf ilaih ya, itu menyesuaikan mufaddal. Mudhaf ilaih yang nakirah, ya, mudhaf ilaih yang nakirah pada penggunaan yang kedua yang kemarin ya, ini selalu menyesuaikan dengan mufaddal. Ya. Kalau mufaddalnya mufrad mudzakkar maka mudhaf ilaih mufrad mudzakkar. Kalau mufaddalnya itu jamak mudzakkar maka mudhaf ilaih juga jamak mudzakkar. Az-zaiduna afdalu rijalin. Ya, bisa diperhatikan kembali ya pada istimal yang kedua kemarin. Jadi berbeda. Ya, dari sisi keadaan isim tafdilnya ada perbedaan. Dari sisi yang menjadi mudhaf ilaih juga ada perbedaan antara isti'mal kedua dan isti'mal ketiga. Penggunaan kedua dan penggunaan yang ketiga. Jadi perhatikan masing-masingnya. Ya. Ini. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Afadilu itu kalau tidak diidhofahkan apakah tanwin atau enggak? Afadilu tidak tanwin. Ya. Walaupun tidak diidhofahkan dia tetap tidak tanwin. Sebagaimana mufrad afdalu itu juga tidak tanwin. Jadi yang tanwin itu pada jamak muannats di sini. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, jadi terutama yang hampir ini ya hampir mirip pada istimal yang kedua dan ketiga ini karena menjadi mudhaf. Ya, isim tafdhil itu menjadi mudhaf yang membedakan tadi mudhaf ilaihnya. Ya. Dan itu juga tadi berpengaruh pada keadaan isim tafdhilnya. Kita lanjutkan kalau tidak ada istimal yang keempat yang berikutnya. Ayyakuna ismu tahdili ma'rifatan. Keadaan ism tahdil itu ma'rifah. Jadi ism tahdilnya itu ma'rifah. Bagaimana ketika ism tahdil itu ma'rifah? Ya. Mithlu, contoh. Zaidun al-afdalu khuluqan. Khuluqan. Zaid yang paling mulia akhlaknya. Ya, kalau ini bukan kalimat ya, ini baru sepotong dari kalimat ya. Zaidun al-afdalu khuluqan. Zaid yang paling utama akhlaknya. Al-afdalu ini isim tafdilnya ma'rifah dengan alif lam. Kemudian mufaddalnya Zaidun. Ya. dari sisi lafaz perhatikan Zaidun mufrad mudzakkar, al afdalu mufrad mudzakkar, berarti sesuai. Tapi ini baru satu contoh. Perhatikan contoh-contoh yang lain. Bagaimana? Fatimatu al-fudla khuluqan. Ya, kalau artinya dalam bahasa Indonesia sama ya, Fatimah yang paling utama akhlaknya. Fatimatu ini mufrad muannas, al-fudla isim tafdilnya apa? Mufrad muannas. Berarti menyesuaikan dengan mufaddalnya. Dan tidak ada pilihan lain, tidak ada kemungkinan yang lain. Yang disebutkan dalam contoh hanya ini, berarti menunjukkan ini menyesuaikan dengan mufaddalnya. Lihat contoh berikutnya. Az-Zaidani al-afdalani khuluqan. Dua Zaid itu yang paling utama akhlaknya. Az-Zaidani musanna, jumlahnya dua, mudzakkar laki-laki, kemudian isim tafdilnya al-afdalani. Ya, tadi ada nunya ya, al-afdalani. Ini isim tafdil ini bentuknya musanna karena ada alif nun ya, itu musanna jumlahnya dua, kemudian bentuk yang mudzakkar. Berarti mutabaqah, ya, sesuai. Contoh berikutnya al-fatimatani al-fudlayani khuluqan, dua Fatimah itu yang paling mulia akhlaknya. Al-Fatimatani ini musanna, jumlahnya dua, kemudian muannas, perempuan. Isim tafdilnya al-Fudlayani, dari al-Fudla ditambahkan alif nun untuk bentuk musanna menunjukkan jumlah dua. Berarti al-Fudlayani ini sesuai ya, mutabaqah dengan al-Fatimatani. Contoh yang berikutnya, az-zaiduna al-afadilu khuluqan. Az-zaiduna jama' mudzakkar, isim tafdilnya al-afadilu, ini jama' mudzakkar, berarti sesuai. Al-fatimatu al-fudlayatu khuluqan. Al-fatimatu ini jama' mu'annas, al-fudlayatu ini isim tafdil yang bentuknya jama' mu'annas, berarti sesuai dengan mufaddalnya. Disebutkan kaidahnya, wa nulahidu huna anna ismat tafdhili yajibu an yakuna mutabiqan lil mufaddali. Kita perhatikan di sini dalam keadaan yang keempat ini ya, yakni isim tafdhil itu ma'rifah, bahwasanya isim tafdhil di sini wajib keadaannya itu menyesuaikan dengan mufaddal. Ya. Isim tafdil itu wajib sesuai dengan mufaddalnya dari sisi jumlah dan jenisnya, mufrad, musanna ataukah jamak, kemudian dari sisi mudzakkar ataukah muannas, itu harus sesuai, wajib sesuai dengan mufaddal sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut. Zaidun al-afdalu, Fatimatu al-fudla, Az-Zaidani al-Afdalani, Al-Fatimatani al-Fudlayani, Az-Zaiduna al-Afadilu, Al-Fatimatu al-Fudlayatu. Khuluqan. Khuluqan di sini sebagai penambahan dari sisi nahwu ya. Baik. Ini keadaan yang keempat, wajib sesuai. Baik. Nah, dari keempat keadaan ini, keempat penggunaan ini, istimal ini, kemudian diringkas ya, dalam faedah berikut ini. Yumkinuna idzan an nujiza qawaid isti'malihi 'ala an-nahwi tali. Jadi memungkinkan kita, jadi kita bisa untuk meringkas an nujiza, meringkas kaidah-kaidah isti'malihi, penggunaan isim tafdil, ala nahwi tali, sesuai dengan arah berikut ini. Bagi berikut, awalan yang pertama ya, yajibu mutabaqatu ismi tafdili lil mufaddali, wajib menyesuaikan isim tafdil pada mufaddal. Wajib menyesuaikan isim tafdil pada mufaddal. in kana ma'rifatan, jika mufaddal alafu minkum, jika ism tafdil itu ma'rifah, wajib menyesuaikan ism tafdil pada mufaddal jika ism tafdil itu ma'rifah, seperti pada keadaan yang keempat tadi. Ya. Sanian yang kedua, wa yajibu an yakuna mufradan mudzakkaran, dan wajib keadaan ism tafdil itu mufrad mudzakkar. Ya, wajibnya keadaan ism tafdil itu mufrad mudzakkar, wa dzalika idza kana nakiratan ghaira mudhafin, yakni ketika ism tafdil itu nakirah tidak diidhofahkan, au kana mudhafan ila nakiratin, atau ism tafdil itu mudhaf pada nakirah. Ini wajib mufrad mudzakkar, yakni pada keadaan ism tafdil itu nakirah yang tidak diidhofahkan, seperti pada penggunaan yang pertama. Penggunaan yang pertama ini ya, nakirah dan tidak diidhofahkan, terletak sesudah min. Atau ism tafdil itu mudhaf pada nakirah, seperti pada penggunaan yang kedua. Dalam dua keadaan ini, yang pertama dan kedua, isti'mal pertama dan isti'mal kedua, ini wajib keadaan ism tafdil itu mufrad muzakkar, selalu mufrad muzakkar. Salisan yang ketiga, wa yajuzu fihi ayakuna mufradan muzakkaran, bolehnya ism tafdil itu mufrad muzakkar, bolehnya keadaan ism tafdil itu mufrad muzakkar, au ayakuna mutabiqan, atau keadaan ism tafdil itu menyesuaikan, maksudnya menyesuaikan dengan mufaddal. Oke, jadi boleh mufrad mudzakkar, boleh sesuai, boleh mutabaqah. Wa dzalika idza kana mudhafan ila ma'rifatin, yakni jika ism tafdil itu mudhaf pada ma'rifah, diidhofahkan pada ma'rifah, seperti pada isti'mal yang ketiga, penggunaan yang ketiga. Ini. Baik. Ini ya, jadi ini ringkasannya. Ada tiga hukum. Wajib mutabaqah, wajib mufrad mudzakkar, yang ketiga boleh mufrad mudzakkar, boleh mutabaqah. Ada tiga hukum. Tetapi penggunaannya, isti'malnya ada empat. Ya, karena yang dua istimal ini hukumnya sama, boleh alafumikum. Dua penggunaan, dua istimal hukumnya sama, yaitu wajib mufrad mudzakkar. Ini tentang penggunaan ism tafdil di sini. Kaidah-kaidahnya sudah disebutkan, yang disertai dengan contoh-contoh yang insya Allah jelas di sini ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan tadribun latihannya. Suh fi'layit ta'ajubi, bentuklah menjadi dua fi'il ta'ajub. Ya, apa dua fi'il ta'ajub? Yakni ma'af'ala dan af'il bihi. Ini dua fi'il ta'ajub yang disampaikan kemarin. Ada dua bentuk, dua fi'il, dua wazan pada fi'il ta'ajub. Ma, af'ala, dan af'il bihi. Ya, ini. Wa af'ala tafdhili, dan bentuklah menjadi af'alu untuk tafdhil. Ya, af'alu yang bentuk tafdil atau isim tafdil. minal aqadil atiyati, dari fiil-fiil berikut ini. Ya. Jadi fiil ta'ajjud ada dua wazan, dua sighah, ma'aqala dan aqil bihi. Adapun isim tahdil ini hanya satu wazan, satu bentuk, yakni af'alu. Ya. Dan itu kemudian bisa disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Tapi untuk wazannya, wazan yang asal, dia hanya satu, yaitu af'alu ini. Nah, di sini disebutkan pada tadrib yang awal, yang pertama, ada beberapa fi'al. Ya. Ada fi'al-fi'al yang itu memenuhi syarat, dan ada pula fi'al-fi'al yang tidak memenuhi syarat. Ya, kalau yang memenuhi syarat, nanti tinggal dibentuk langsung, ya. Adapun yang tidak memenuhi, bagaimana? Didatangkan fi'al bantuan. Ya. Kemudian baru fi'al-fi'al tersebut, ya, disebutkan sesudahnya dalam bentuk masdar. Contoh, yang pertama, amara. Ya, ini memenuhi syarat atau tidak? Amara. Di sana ada satu syarat, bisa menerima tafadul atau ziyadah atau tafawud. Amara ini bisa enggak menunjukkan makna tersebut? Amara apa? Memerintah. Ini di antara maknanya yang memerintah. Apakah itu bisa menunjukkan makna ziyadah atau tafadul? Tidak ya, tidak bisa ya secara makna. Berarti tidak memenuhi syarat ini. Dia memenuhi syarat-syarat yang lain. Ya, sulati, kemudian mustad, dan syarat-syarat yang lain itu terpenuhi. Tetapi satu syarat ini menerima, bisa secara makna bisa menerima ziyadah atau tafadul, ini tidak bisa memenuhi syarat. Sehingga ya dia tidak bisa dibentuk menjadi sighah ta'ajjub secara lafaz, maka harus didatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, baru kemudian didatangkan bentuk masdar dari fi'il ini. Ya. Jadi syarat-syarat itu harus terpenuhi semuanya. Ada berapa? 8 syarat ya. Ada 8 syarat. Itu harus terpenuhi semuanya. Ya. Kalau satu saja tidak terpenuhi syaratnya, maka berarti tidak bisa ya, dibentuk menjadi bentuk ta'ajjub ataupun bentuk tafdil. Ya, ini. Jadi semua syarat harus terpenuhi. Di sini amarah karena tidak terpenuhi, maka didatangkan fi'il yang lain. Misalnya apa? Asyaddu. Ya. Di antaranya ya, ya tidak harus asyaddu, boleh yang lain, tentunya yang sesuai dengan makna. Ya. Dari asyaddu, ya dari fi'il syadda, ya. Kemudian dibentuk menjadi ini, ma asyadda. Kemudian masdarnya apa? Amrohu atau al-amro, gak boleh. Yang jelas ini ma'rifah. Okay. Jadi yang sesudah sighah ta'ajjub itu ma'rifah. Ma'rifahnya bisa dengan alif lam, bisa pula dengan didofahkan pada dhamir atau pada yang lain. Yang jelas harus ma'rifah. Ini. Jadi menjadi ma asyadda amrahu atau ma asyaddal amra. Alangkah beratnya perkara itu atau perintah itu. Ini wazan atau bentuk yang pertama, ma asyadda amrahu. Sekarang dibuat mengikuti wazan atau sigoh yang kedua, af'il bihi. Menjadi tadi tetap sama mengambil dari fi'il syadda menjadi apa? Asydid ya. Menjadi asydid bi bil amri atau bi amrihi. Asdid bi amrihi atau al amri. Ini bentuk ta'ajjub yang kedua. Asdid bi amrihi atau asdid bil amri, ya. Jadi al amri ma'rifah dengan alif lam atau dengan menjadi mudhaf. Ini bentuk ta'ajjubnya, ada dua bentuk ya. Ma asadda amrahu asdid bi amrihi. Sekarang bentuk isim tafdilnya sama ya, dengan adanya fi'il bantuan tadi. Karena tadi amara tidak memenuhi syarat, maka didatangkan dari syadda menjadi asyaddu ya. Karena ini fi'il, kalau tafdil itu isim ya, jadi beda. Kalau tafdil, af'alu untuk tafdil, ini isem. Isem tafdil, af'alu. Huruf akhirnya dhammah. Itu isem, isem tafdil. Tapi kalau ta'ajjub, itu fi'il. Ya, fi'il ta'ajjub. Dua fi'il ta'ajjub. Pada wazan ma'af'ala, af'ala ini fi'il. Atau af'il bihi, af'il ini juga fi'il. Jadi beda. Untuk ta'ajjub itu bentuknya fi'il, lafadznya fi'il. Adapun untuk tafdil itu lafadznya adalah isim. Sehingga seringkali disebut isim tafdil. Atau untuk ta'ajjub disebut dengan fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub, isim tafdil. Jadi beda, beda jenis kata. Tadi untuk amara dibuat isim tafdil dengan bantuan asyaddu menjadi asyaddu. Kemudian amara ditatangkan sebagai masdarnya dalam keadaan mansub. Asyaddu amran. Ya. Bagaimana kemarin disebutkan ya, pada isim tafdil ini ketika tidak memenuhi syarat maka didatangkan fi'il bantuan. Kemudian disebutkan masdar dari fi'il yang tidak memenuhi syarat tadi, yang kemudian disebut sebagai tamyiz dalam ilmu nahwu. Sehingga bentuknya menjadi asyaddu amran. Perkara yang paling berat, perintah yang paling berat. Ini asyaddu amran. Dan ini tidak harus dengan asyaddu. Bisa mungkin dengan yang lain yang jelas secara makna sesuai. Dengan amara atau dengan amron, al-amru. Bisa ya. Berikutnya. Naqasha. Naqasha apa artinya? Debat ya, berdebat. Naqasha jidal, semakna dengan jidal. Memenuhi syarat ataukah tidak? Naqasha berapa huruf? 4 huruf. Berarti bukan sulasi. Ya sudah, satu syarat tidak terpenuhi, yang lain tidak perlu diperhatikan. Dalam artian ketika hendak dibentuk fi'il ta'ajjub ataupun nanti isim tafdil, kalau satu syarat sudah tidak terpenuhi ya sudah, berarti nanti dia didatangkan fi'il bantuan. Jadi syaratnya kemarin salah satunya adalah itu fi'ilnya sulasi. Adapun naqasha ini ruba'i, 4 huruf ya. Sehingga ini tidak memenuhi syarat salah satunya, sehingga dia tidak bisa lafadz ini dibentuk menjadi fi'il ta'ajjub ataupun isim tafdil. Maka didatangkan kata fi'il bantuan. Ya, dalam contoh ini ya mungkin bisa sama dengan tadi asyaddu. dari syadda, mungkin fiilnya sama, atau juga bisa fiil yang lain, tafadhal bisa dicari, mungkin yang lain juga bisa yang sesuai dengan makna, ya, dengan makna naqasha, ya, debat. Ini sebagai salah satu contoh menjadi apa? Ma asyadda munaqasha tuhum. Ta apa? Munaqasha tahum. Karena yang namanya munaqasha, ya, kan tidak hanya satu orang, minimal dua orang ataupun lebih. Sehingga di sini kalau diidhofahkan pada dhamir, ya dhamirnya ya hum atau huma, ya, dua orang. Kalau hanya ha yang mufrad, ya tidak sesuai dari makna. Ya. Ini dibuat mustan atau jamak, ya. Pakai yang jamak, ya. Yang jamak ini. Ma asyadda munaqasha tahum. Alangkah apa? Sengitnya, alangkah beratnya debat mereka itu. Pada yang bentuk yang kedua, fi'il ta'akid yang kedua, asdid bi munaqashatihim. Munaqashatihim. Bi munaqashatihim. Asdid bi munaqashatihim. Isim tafdilnya asyaddu, tambahkan masdarnya apa? Munaqasha, munaqasha tan, asyaddu munaqashatan, yang paling berat debatnya, yang paling sengit debatnya. Asyaddu munaqashatan. Jadi perhatikan, masing-masing berbeda. Ya mungkin lafadznya sama, tetapi ketika dibentuk fi'il ta'ajub dengan kedua bentuk tadi, dengan ketika dibentuk menjadi isim tafdil, akan ada perbedaan. Ya, ini. Dari mungkin harakatnya atau lafadznya, ya, keadaan akhirnya, ya, itu akan ada perbedaan-perbedaan. Dan tadi maknanya juga berbeda. Kalau ta'ajub, yang menunjukkan ta'ajub, ya, alangkah sengitnya debat itu, debat mereka. Tapi kalau tafdil, ya menunjukkan tafdil, debat yang paling sengit, ya. Kira-kira demikian. Ini ya. Bisa yang lain dicoba seperti ini, fiil-fiil yang lain. Anaba, anaba itu kembali, artinya ya inabah, bentuk masdarnya inabah atau inabah, kembali. Ini masdarnya. Memenuhi syarat atau tidak? Tidak. Apa? Syarat yang tidak terpenuhi apa? Dia bukan sulasi. Anaba empat huruf ya, rubai. Dia bukan sulasi, tidak memenuhi syarat. Tapi nanti didatangkan fi'il yang sebagai bantuannya. Ittakala, ittakala ini semakna dengan tawakkul, tawakal, menjadikan wakil atau bertawakal, semakna dengan itu. Ittakala memenuhi syarat ataukah tidak? Tidak. Kenapa? Ittakala berapa huruf? Lima huruf. Berarti khumasi. Ya, khumasi lima huruf. Maka nanti didatangkan fi'il bantuannya. Masdarnya ittikalun. ittikalun, maksudnya dari ittakala. Haba, takut, artinya takut. Haba, takut, semakna dengan khofa, hampir semakna ya. Khofa, takut ya. Haba juga demikian, takut. Memenuhi syarat ataukah tidak? Terpenuhi syarat-syarat semuanya. Ya, ini fi'il sulasi, mutasarrif, bukan jamid, ya, kemudian maknanya menerima tafadhul atau ziyadah, bukan majhul, ya, fi'ilnya tam, kemudian musbad, ya, bukan sifat dari fi'il tersebut, tidak mengikuti wazan af'alu, jadi memenuhi syarat. Sehingga ya dia langsung dibentuk menjadi ta'ajjub atau tahdzir sesuai dengan wazannya masing-masing. Kalau ta'ajjub berarti menjadi apa? Haba ma. Haba asli dari alif adalah ya. Haba yahidu. Berarti ma ah ya bahu. Tambahkan bomir ya. Ma'ah ya ba'u. Langsung ya, tidak perlu ditambahkan atau didatangkan fi'il. Dari fi'il tersebut langsung dibentuk sesuai dengan wazannya, sighahnya. Ma'ah ya ba'u. Ya. Sighah yang pertama, sighah yang kedua as'al bihi berarti ah yib. Ah yib bihi. Ya. Ah yib bihi. Ini bentuk yang kedua dari bentuk yang kedua pada ta'ajjub dari fi'il haba. Ah yib bihi. Kemudian isim tafdil af'alu menjadi ah yabu. Ah yabu af'alu. Ya sudah itu. Karena dia memenuhi syarat. Ya kalau memenuhi syarat insya Allah lebih mudah ya langsung. Ma ahyabahu ahyib bihi. Untuk ta'ajubnya, untuk tafdilnya ahyabu. Sudah selesai. Dari sisi bentuknya ya, ya ataupun ketika digunakan dalam kalimat itu nanti yang lainnya. Tapi dari sisi bentuknya, dibentuk ta'ajub menjadi seperti ini, dibentuk tafdil menjadi seperti ini. Ya. Berikutnya, ghaza, berperang, memenuhi syarat atau tidak? Hah? Maknanya ghaza, berperang, bisa menerima tafadhul, ziyadah, lebih berperang. Bisa enggak? Kalau itu bisa, berarti ya nanti tinggal dibentuk lafadznya. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat itu tafadhul atau tafawud dan ziyadah, berarti nanti dia didatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kemudian ghaza didatangkan sesudahnya dengan bentuk wazannya, bentuk masdarnya. Ghazwatan, ghazwatun, ghazwah. Ini misalkan dengan asaddu tadi ya. Ma asadda ghazwatan, ma asadda al ghazwata. Alangkah sengitnya perang itu. Asdid bil ghazwati. Ini ta'ajubnya. Kalau tafdilnya asaddu ghazwatan, peperangan yang paling sengit. Asaddu ghazwatan, perang yang paling sengit, yang paling berat. Berikutnya rabia, memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi ya. Bisa menerima ziyadah tafadhul? Bisa ya, lebih ridha ya. Kurang ridha, lebih ridha ya. Bisa memenuhi syarat. Memenuhi syarat tersebut berarti dia langsung dibentuk menjadi ini. Dan di sini ada huruf ilah di akhir, ya, menjadi ma ar ba hu. Dalam menulis seperti ini ya, karena diikuti dhamir ma ar ba hu. Ini yang mengikuti bentuk yang pertama, ma af'ala menjadi ma ar ba hu. Bentuk yang kedua, af'il bihi menjadi ar bi. Ar bi. Ya. Yaitu huruf ilah dihilangkan, asalnya dari ya, ya, tapi ini dihilangkan menjadi ar bi bihi. Dari arba dibentuk af'il menjadi ar-ubay dengan menghilangkan huruf ilah yang akhir. Ar-ubay bihi. Kemudian dibentuk isim tafdil af'alu menjadi ar-ba. Asalnya huruf akhir bomah ya, tapi karena huruf akhir itu alif, alif tidak bisa menerima harokat, maka bomahnya dihilangkan secara lafaz. Tidak bisa tampak, sehingga bentuk tafdilnya menjadi arba, lebih riba atau yang paling riba, itu makna dari tafdilnya arba ya. Karena huruf akhirnya huruf ilah. Berikutnya, la yasdukul kadzubu, orang yang berdusta itu tidak jujur, memenuhi atau tidak. Tidak ya, kenapa? Ada la nafiyah. Berarti ini manfi, bukan musbat. Yang kemarin disebutkan salah satu syaratnya adalah musbat, padahal di sini atau dalam kalimat ini dia manfi, maka tidak memenuhi syarat. Maka nanti didatangkan fi'il lain yang memenuhi. Misalkan apa kemarin ada ajdara ya, ajdir. Dalam contoh kemarin ya, pada pembahasan ta'ajub bisa didatangkan fi'il tersebut, ajdara atau ajdir. Ini. Berikutnya, nusiral haqqu, kebenaran itu ditolong. Memenuhi ataukah tidak? Hah? Nusira, ini fi'ilnya, bentuk apa ini? Majhul, berarti tidak memenuhi syarat. Maka nanti datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kemudian didatangkan ma masdariyah sebelum nusira. Ya, bagaimana kemarin dicontohkan ya pada pembahasan ta'ajub pada keadaan yang kelima itu ya. Baik, ini. Jadi seperti itu ya. Insyaallah semua sudah ada contoh, tinggal disesuaikan. Adapun tadi pemilihan fi'il ya, fi'il bantuan ketika tidak memenuhi syarat ya disesuaikan dengan maknanya. Tidak harus dengan satu lafaz tertentu, asyaddu atau aksaru atau tertentu, tidak. Yang jelas memenuhi syarat-syaratnya dan secara makna itu terkait dengan fi'il-fi'il tersebut ya. Kemudian kesan yang tamar yang kedua, ista'mil af'ala at-tafdili ya. Gunakanlah af'alu untuk tafdil minal fi'li kaburo, dari fi'il kaburo, fil halatil mukhtalifati, pada keadaan-keadaan yang berbeda. Ay bi wujubil mutabaqati, yakni wajib menyesuaikan, wa jawaziha, dan boleh menyesuaikan, wa adamiha, dan tidak menyesuaikan. Jadi gunakanlah dari fi'il kaburo ini, bentuklah menjadi tafdil ya, mengikuti wazan af'alu, kemudian digunakan dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam, yang hukumnya itu wajib sesuai dengan mufaddal, kemudian jawaz boleh sesuai, boleh tidak dengan mufaddal, dan yang ketiga hukumnya itu tidak sesuai dengan mufaddal. Atau dengan kata lain apa? Gunakan itu dalam empat keadaan yang sudah disebutkan dalam contoh-contoh sebelumnya. Ya. Baik. Kalau dari lafadznya kabura, tafdilnya apa? Akbaru. Ini yang muzakkar, mufrad. Muannatsnya apa? Kubra. Ya, fu'la kubra. Akbaru kubra. Ya. Musanna menambahkan alif nun ya, menjadi akbarani kubra menjadi kubrayani. Kemudian jamaknya akabirun. Untuk yang muzakkar, jamak yang muannas kubrayatun. Jamak muannas salim ya, tambahkan alif ta, kubrayatun. Ini dari lafadznya dulu. Ya. Dari kabura menjadi akhbaru, kemudian akhbaru disesuaikan dengan jumlah dan jenis, akhbaru kubra untuk yang muannas. Kemudian yang musanna, yang dua menjadi akhbarani kubrayani. Kemudian yang jamak menjadi akabiru dan kubrayatun untuk muannasnya. Ya, kemudian dari itu baru gunakanlah dalam masing-masing penggunaan ya, sesuai dengan hukumnya, yang wajib, kemudian yang jaiz, yakni pada istimal yang ketiga, kemudian yang adam, yang tidak sesuai, ghairu mutabaqah, yakni pada penggunaan seperti yang pertama dan kedua. Bisa? Ya, dicoba ya. Minimal dari contoh-contoh tersebut, dari istimal yang disebutkan tadi ya, afdalu itu diganti dengan akbaru. Minimalnya itu. Penerapannya seperti itu. Dari istimal pertama, kedua, tiga, dan empat, afdalu itu diganti dengan akbaru. Dan tadi, kalau harus memang disesuaikan, ya sesuaikan dengan keadaannya. Itu minimalnya. Kalau bisa, dibuat ke contoh yang lain. Dengan mungkin nama orang yang lain ataupun sifat yang lain. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ada kesulitan kira-kira? Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada contoh, ya itu bisa dijadikan contoh untuk ya memudahkan untuk merujuk. Tetapi tentunya ya, sebisa mungkin jangan terlalu menggantungkan juga dengan contoh. Kalau bisa juga ada latihan tersendiri ya untuk melatih menerapkan faedah-faedah ini. Ya. Jadi dari contoh-contoh yang ada itu untuk membantu. Adapun selebihnya tentunya dengan latihan-latihan sendiri, kita kembangkan sendiri atau kita bentuk, kita cari kata sendiri, diubah sesuai dengan contoh-contoh yang ada. Itu lebih bagusnya seperti itu ya. Dan insyaallah ini kita anggap selesai ya. Nanti ada contoh yang tertulis mungkin bisa disampaikan ke yang lain insyaallah. Seperti itu ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, bisa ditanyakan, bisa disampaikan. Ya. Tapi tetap ya, diharapkan ya, masing-masing mencoba dulu sendiri, kemudian sesuaikan dengan contoh, contoh dari kitab, contoh dari tulisan yang lain. Ya. Ini. Jadi ya semuanya tergantung pada masing-masing tentunya. Ketika memang ingin benar-benar memahami faedah-faedah bahasa Arab ini, terkhusus ilmu sharaf ini. Oke. Untuk pagi ini mungkin sampai ini dulu ya, walaupun mungkin untuk kekurangannya. Dan ini selesai bab yang pertama, pembahasan tentang fi'al. Ya, dulu di awal ada pembahasan bab awal tentang fi'al dan mustaqat. Ini selesai dengan ini. Nanti bisa dilihat kembali ya. Baik. Nah nanti yang berikutnya insyaallah memasuki bab yang berikutnya, ganti bab ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.